Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran berkaitan dengan masalah bab tobat dari kitab Sarah Riyadus Salihin karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Poin bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan masalah bertobat dari riba. Maka jika hak sesama manusia itu bentuknya adalah riba, dengan kita membicarakan kejelekan orang tersebut ketika di belakangnya, kita celak orang tersebut di depan banyak orang dalam keadaan dia tidak ada di tempat, maka bentuk bertobat dari riba diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan Anda harus pergi menemuinya. Kita harus pergi menemuinya dan mengatakan, wahai Bapak Fulan, sungguh aku telah membicarakan dirimu, kejelekan dirimu di depan banyak orang, maka aku berharap antas maha anni, agar engkau memaafkan diriku dan engkau menghalalkan dan memaafkan apa yang telah terjadi. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, oleh penulis kitab Riyadus Salihin. Karena beliau mengatakan di muqaddimah bab taubat, beliau mengatakan wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jika dosanya dalam bentuk riba, maka harus minta halal, minta maaf, minta agar riba tersebut dihalalkan oleh orang yang kita bicarakan. Pendapat yang kedua mengatakan Anda tidak perlu atau Anda tidak mesti harus pergi menemuinya, namun perlu rincian. Ada dua rincian. Yang pertama, jika dia telah mengetahui bahwasanya kita membicarakan kejelekannya di belakang, maka bentuk syarat sah tobat dari riba adalah dengan pergi menemui orang tersebut dan meminta maaf kepadanya. Jika telah sampai ke telinganya, kalau si A membicarakan kejelekan saya di sini dan di sini. Kemudian yang kedua, namun jika dia belum tahu berita, belum sampai ke telinganya berita kalau kita membicarakan kejelekannya, fala tadhhab ilaih, maka Anda tidak perlu pergi menemuinya, namun cukup doakanlah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ceritakanlah keunggulan dan kebaikan, sisi-sisi positif orang tersebut di majelis, di tempat yang dulu, di forum yang dulu kita membicarakan kejelekannya di sana. Ini berlaku jika orangnya belum mengetahui kalau kita membicarakannya. Maka cukup Anda sebutkan sisi-sisi positif dari orang tersebut di tempat kita menggunjing dan membicarakan kejelekannya, ditambah kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya dengan mengucapkan kalimat Allahummaghfirlahu, ya Allah ampunilah dirinya. Maka yang tepat adalah dengan dua cara ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang meskipun sanadnya dhaif, namun maknanya benar. Kafaratu man irtabtahu antastaghfirlahu. Penghapus dosa jika Anda membicarakan seseorang adalah dengan Anda memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa orang tersebut. Diatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya As-Sum, dan yang lainnya dinilai dhaif oleh Al-Iraqi dan juga dinilai dhaif oleh Al-Albani. Namun meskipun sanadnya dhaif, namun isinya benar, karena wallah la yuhibbul fasad, Allah tidaklah menginginkan kerusakan. Maka jika riba itu belum sampai ke telinganya, berita riba itu belum sampai, berita kalau kita membicarakannya belum sampai ke telinganya, maka datang dan menceritakan dosa yang kita lakukan dan minta maaf kepadanya hanyalah fasad. hanyalah kerusakan yang tidak berbuah kepada kebaikan. Lain halnya jika memang berita kalau kita membicarakannya telah sampai pada dirinya. Oleh karena itu perlu dirinci dengan dua rincian di atas. Dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, dan di sana beliau menceritakan bahasanya merinci adalah pendapat yang dipilih oleh gurunya Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Maka intinya labuda tidak boleh tidak, jika orang itu mau benar-benar bertobat, jika itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka hak manusia tersebut harus dikembalikan kepada yang punya. Kemudian syarat yang keempat agar tobat yang kita lakukan adalah tobat yang sah dan manfaat dan Allah terima adalah adanya tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Maka Anda bertekad, kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Maka jika ada niatan untuk kembali melakukan hal tersebut, indama tasmahu lakal fursatu, jika kesempatan memungkinkan, jika ada kesempatan, ada niat dan terbesik dalam hati, jika ada kesempatan akan kembali dilakukan, fa inna taubata la tasihu, maka tobatnya adalah tobat yang tidak sah. Namun catatan penting dalam hal ini, yang jadi syarat adalah tekad untuk tidak mengulangi dan bukan mengulangi, dan bukan tidak mengulangi. Maka yang jadi syarat sah tobat adalah tekad untuk tidak mengulangi dan bukan tidak mengulangi. Maka tidak mengulangi bukanlah syarat sah tobat. Yang jadi syarat sah tobat adalah tekad kuat untuk tidak mengulangi. Artinya, ketika seorang itu bertobat dan saat bertobat, dia punya tekad yang sangat luar biasa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama yang telah dia tobati dan telah dia sesali. Namun di kemudian hari, akhirnya dia kalah dengan nafsu dan kembali melakukan hal tersebut, maka perbuatannya kembali mengulangi hal yang sama tadi tidak membatalkan keabsahan tobat yang lewat. Cuma maksiat ini memerlukan tobat yang baru. Dan di antara dan tobat yang baru tadi mengharuskan untuk adanya tekad kembali, adanya tekad untuk tidak mengulangi. Dan demikian seterusnya. Meskipun ternyata nanti diulangi lagi. Meskipun nanti ternyata diulangi lagi karena kalah dengan nafsu. Nanti akan kita baca hadis di Riyadhus Shalihin yang menunjukkan hal ini, bahasanya tidak mengulangi bukanlah syarat sah taubat. Namanya jadi syarat adalah tekad untuk tidak mengulangi. Maka jika orang itu bolak-balik melakukan satu maksiat yang sama dan dia bolak-balik bertobat, apakah sah taubatnya? Jawabannya, jika setiap kali dia bertobat dia memenuhi syarat sahnya tobat, maka tobatnya sah. Maka contoh orang yang tobatnya tidak sah adalah seorang yang waliyadzubillah, dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan uang yang berlimpah untuk membeli minuman yang memabukkan, atau digunakan untuk bepergian ke negeri kafir supaya bisa bebas berzina di sana, atau dan mabuk-mabukan di sana. Maka setelah itu kemudian dia jatuh miskin, akhirnya enggak punya duit. Maka setelah miskin dan enggak punya duit, dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Nah, dia dusta dengan ucapannya dan penyesalannya, karena dia berkata dalam hati, dia mengatakan, saya bertobat kepadamu ya Allah, namun dalam niatnya ya, terdapat dalam niatnya terbesit keinginan untuk kembali. Idza adatul umur ila majariha, jika kondisinya itu kembali seperti semula, maka fa'ala fi'lahu al-awwal, maka dia akan lakukan apa yang pernah dia lakukan. Maka ini adalah tobat, tobatnya orang yang terpaksa bertobat. Karena apa? Karena ajiz, karena dia tidak mampu untuk melakukan maksiat. Karena maksiatnya butuh dana, butuh biaya, dan tidak ada biaya. Maka tidak ada pilihan kecuali bertobat. Maka ini tobatnya orang yang tidak mampu berbuat maksiat. Sedangkan tobat yang sah adalah tobat yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi sebenarnya dia mampu berbuat maksiat. Dan karena takut kepada Allah, dia tidak berani berbuat maksiat. Maka orang tersebut, dia baik dia bertobat atau dia tidak atau tidak bertobat, dia tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak punya biaya untuk berbuat maksiat. Karena tidak mampu untuk berbuat maksiat. Maka meskipun dia tidak tobat, dia juga tidak. Meskipun tidak ada penyesalan, dia juga tidak melakukan maksiat. Karena mau duitnya mana lagi yang mau dipakai? Wong enggak punya duit untuk modali maksiatnya. Namun tobat sejenis ini itu ada. Dijumpai sebagian orang jatuh miskin dan mengatakan, ya, saat ini saya akan tinggalkan segala dosa. Akan tapi yuhadisu qalbuhu, hatinya berbisik. Hatinya berkata dalam dirinya, seandainya kembali kepadanya kekayaan yang telah hilang, maka dia akan kembali berbuat maksiat untuk kedua kalinya. Maka ini adalah tobat yang tidak diterima, karena ini adalah tobat gara-gara tidak berdaya, gara-gara tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk berbuat maksiat. Maka satu hal yang patut diperhatikan, tobat yang terjadi karena tidak berdaya lagi untuk bisa berbuat maksiat, maka itu adalah tobat yang tidaklah bermanfaat. Kemudian syarat sahnya tobat yang terakhir, yang kelima, setelah yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah menyesal, kemudian yang ketiga adalah menghentikan maksiat secepatnya, dan yang keempat adalah tekad untuk tidak mengulangi. Maka yang kelima, ada tobat tersebut terjadi di masa tobat masih bisa diterima. Tobat tersebut dilakukan saat pintu tobat belum Allah tutup. Maka jika seorang itu bertobat di waktu yang tobat sudah tidak lagi diterima karena pintu tobat Allah tutup, maka tobat ketika itu tidaklah manfaat. Nah, kapankah pintu tobat itu tertutup? Dan terbukanya pintu tobat atau tertutupnya pintu tobat itu ada dua macam. Yang pertama adalah dengan menimbang dan melihat per individu. Dan yang kedua adalah menimbang kondisi seluruh manusia. Yang pertama berkaitan dengan masing-masing individu, maka tobat ada tobat yang sah sebelum tibanya ajal. Maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat kecuali tobat setelah ajal datang. Yaitu kematian. Maka jika tobat itu baru dilakukan setelah ajal tiba, maka itu adalah tobat yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-18, walaisat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidak ada tobat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Nah, ketika datang kematian pada salah satu mereka, barulah mereka katakan, ini tubatul an, ya Allah, sekarang saya tobat. Maka orang yang semacam ini tidak ada tobat baginya, tidak ada harapan untuk diterimanya tobatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ra'au ba'sana, maka tatkala mereka telah bisa menyaksikan siksaan kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata dan kami wakafarna dan kami kafir dengan berbagai sesembahan yang dulu kami jadikan sebagai sekutu-sekutu untuk Allah, maka tidaklah manfaat bagi mereka keimanan mereka, yaitu keimanan yang baru ada tatkala mereka melihat siksaan kami. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku sejak dulu di tengah-tengah hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan dalam kondisi inilah merugilah orang-orang yang kafir. Dan ketika ajal itu tiba dan dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman dan siksaan, maka ketika itu Allah telah nampakkan di depan matanya, telah Allah perlihatkan inilah, dan telah Allah perlihatkan gejala kalau dia akan mendapatkan murka dan siksaannya, maka tobat ketika itu tidaklah manfaat. Demikian juga ayat ini berlaku untuk satu umat yang mendapatkan dakwah Nabi. Maka umat yang mendapatkan dakwah Nabi ini, pintu tobat untuk mereka senantiasa terbuka selama Allah belum kirimkan azab untuk mereka, selama mereka belum melihat azab. Setelah akhirnya sang Nabi jengkel dan mendoakan agar Allah menghancurkan kaumnya yang ingkar dan Allah kirimkan azab, maka ketika mereka melihat dan mereka sadar betul itu adalah tanda azab yang Allah kirimkan, semua mereka insaf di saat telah melihat azab di depan mata mereka. Maka tobatnya satu umat yang dikirimi oleh Nabi semacam ini adalah tobat yang tidak manfaat. Fal insan, maka jika seorang itu telah melihat dengan mata kepalanya kematian di depannya, artinya ajal telah tiba menghampirinya, artinya dia telah putus asa untuk bisa hidup lebih lama lagi, maka tobat ketika itu adalah tobat tidak pada tempatnya. Karena tobat setelah putus asa dan putus harapan untuk bisa hidup. Wa arafa, dan dia telah sadar bahasanya dia tidak akan tinggal di dunia ini. Maka barulah dia bertobat. Maka ini adalah tobat orang yang terpaksa. Maka tobat semacam adalah tobat yang tidak manfaat dan tidak diterima. Maka tobat itu adalah tobat yang sah, manakala tobat tersebut sabiqah, mendahului datangnya ajal, sebelum datangnya ajal. Maka ini waktu tertutupnya pintu tobat untuk setiap manusia. Maka pintu tobat itu tertutup untuk setiap manusia manakala ajal telah tiba. Nabi tegaskan dalam satu hadis yang nanti akan kita baca di Riyadhus Shalihin, bahwasanya pintu tobat tertutup manakala nyawa telah sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu tobatal 'abdi ma lam yughahhir. Sehingga Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau nyawa itu dicabut dari kaki, maka ketika nyawa itu baru sampai lutut, baru sampai paha, masih ada kesempatan. Dan kalau nyawa itu sudah sampai dada, tinggal cabutan kuat yang terakhir, maka sudah tidak ada lagi gunanya. Sudah kelihatan di depan kepalanya itu, di depan matanya, malakul maut. Dia lihat apa yang tidak kita lihat. Maka itu tidak ada gunanya. Maka pintu tobat tertutup dengan datangnya malakul maut dan sampainya nyawa seseorang di tenggorokannya. Dan nyawa itu dicabut dari kaki. Oleh karena itu, maka ketika orang itu mau meninggal dunia, umumnya, meskipun tidak mesti selalu, kakinya dingin. Dan dingin tersebut kemudian lama-lama naik sampai ke dengkulnya, lututnya, dan ke pahanya, dan seterusnya sampai cabutan yang terakhir di tenggorokan dan di kerongkongannya. Kemudian pintu tobat jenis yang kedua untuk seluruh manusia, maka tentang masalah ini Rasul alaihi salatu wasalam mengkabarkan bahasanya hijrah itu tidak akan terputus, selalu disyariatkan sampai pintu tobat tertutup. Dan pintu tobat itu selalu terbuka sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka tobat tidaklah memberikan manfaat kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana datang salah satu ayat Rabbmu. Dan yang dimaksud dengan ayat Tuhanmu dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan ini adalah tafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika telah datang salah satu ayat Allah, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka iman orang yang dulunya belum beriman tidak manfaat. Demikian juga kesalehan orang yang dulunya belum saleh tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira. Maka ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka semua orang bertobat. Yang dulu kafir langsung bersyahadat. Allah katakan, imannya orang yang baru beriman setelah terbit matahari dari tempat tenggelamnya tidak ada manfaatnya. Demikian juga muslim yang senang maksiat, begitu matahari muncul dari tempat tenggelamnya langsung taat, langsung pergi ke masjid, langsung di shof paling depan, bahkan yang adzan. Setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, padahal sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya kenal masjid saja tidak. Maka tobat orang ini tidak Allah terima. Dia tetap teranggap muslim ahli maksiat yang tidak bertobat. Sebagaimana orang yang baru beriman setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya tetap tercatat dengan status tetap kafir. Maka orang yang semula belum jadi orang yang soleh, kemudian langsung berubah drastis jadi orang yang soleh, rajin begini dan begitu setelah terbit matahari dari tempat tenggelamnya, maka tetap tercatat bukan orang soleh. Tetap tercatat sebagai ahli maksiat. Tetap tercatat sebagai gali gento dan atau teman-temannya. Maka perubahan kualitas keagamaan ketika itu tidak ada manfaatnya. Maka oleh karena itu, maka tobat supaya bermanfaat haruslah dikerjakan di waktu di mana tobat itu masih memungkinkan untuk diterima. Jika tidak demikian, maka tidak ada tobat bagi orang tersebut. Inilah 5 syarat sah taubat. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah perselisihan para ulama apakah taubat itu diterima jika seorang itu bertobat dari satu dosa namun masih terus-menerus melakukan dosa yang lain ataukah tidak. Dalam masalah ini ulama berselisih pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tobatnya sah dari dosa tersebut meskipun dia masih terus-menerus melakukan dosa yang lain, maka diterima tobatnya dari satu dosa dan dosa itu tetap ada pada dirinya untuk dosa yang lain. Maka pendapat pertama mengatakan dosa yang ditobati sah, manfaat, insya Allah Allah ampuni jika memang benar-benar bertobat. Sedangkan dosa yang masih terus saja dikerjakan, ya itu tetap bernilai dosa. Pendapat yang kedua mengatakan tobat tidaklah diterima dari satu dosa jika masih terus menerus melakukan dosa yang lain. Maka tobat harus totalitas, enggak boleh parsial. Ini tobat, yang itu enggak. Maka pendapat yang kedua mengatakan tobat itu harus totalitas, enggak boleh setengah-setengah. Pendapat yang ketiga merinci. Mereka mengatakan jika dosa yang masih terus saja dikerjakan itu sejenis dengan dosa yang ditobati, maka tidak diterima. Dan jika beda jenis, maka diterima. Contoh kasusnya misalnya adalah seorang yang bertobat dari membungakan uang, dari menjadi rentenir, akan tapi waliyadzubillah minum khamarnya masih dilanjutkan. Cuma nganak ke uang, nganak ke utang sudah dihentikan. Dia masih terus menerus minum khamar. Maka dalam kasus ini ada ulama yang mengatakan tobatnya dari riba tidak diterima. Mereka beralasan bagaimanakah dia adalah bagaimanakah mungkin orang ini kita sebut sebagai orang yang bertobat kepada Allah, padahal dia masih terus menerus bermaksiat kepada Allah. Pendapat yang kedua mengatakan tobatnya diterima li'anna riba syai'un, karena riba itu adalah satu dosa tersendiri dan minum khamar adalah dosa yang lain. Dan inilah pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi. Karena An-Nawawi mengatakan di awal kitab Taubah diterima tobat dari satu dosa meskipun masih terus menerus melakukan dosa yang lain menurut pendapat yang benar. Maka perkataan beliau menurut pendapat yang benar mengisyaratkan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Karena ada ulama yang mengatakan diterima dan ada ulama yang mengatakan tidak diterima. Namun sedangkan tadi pendapat yang ketiga membedakan antara sejenis dengan tidak sejenis. Adapun jika sejenis, misalnya ada seorang yang terjerumus dalam zina. Di samping dia berzina, dia juga punya dosa yaitu hobi ngintip perempuan dan memandanginya dengan syahwat atau semacam itu. Maka apakah diterima tobatnya dari zina dalam keadaan dia masih suka ngintipi perempuan mandi atau nonton gambar-gambar porno, namun zinanya sudah berhenti, sudah tobat, sudah disesali, nonton film pornonya masih diteruskan. Maka apakah tobatnya, tobat dari zinanya diterima? Gimana kalau sebaliknya? Nonton film porno sudah tobat dan disesali, namun zinanya masih jalan. Koleksi foto pornonya sudah dihapus dan disesali, namun tobatnya masih ya, namun zinanya juga masih terus. Maka ini yang dimaksud dengan sejenis dan berbeda jenis. Kalau yang beda jenis contohnya tadi minum khamr dengan riba. Sejenis, ini contohnya yang baru saja kita bacakan. Maka dosa semacam ini yang sejenis ini juga diperselisihkan apakah tobatnya sah ataukah tidak. Ada ulama yang mengatakan tobatnya sah dan ada ulama yang membedakan sejenis dan tidak sejenis akan mengatakan tobatnya tidak sah. Kesimpulannya pendapat yang benar dalam masalah ini, tobat itu sah, tobat dari satu dosa itu sah, meskipun orangnya masih terus-menerus melakukan dosa yang lain. Namun orang tersebut belum berhak untuk mendapatkan predikat dan gelar orang yang bertobat. Dengan tanpa embel-embel, dia baru punya punya hak untuk menyandang nama bertobat dari riba. Tidak bisa disebut dia adalah seorang yang bertobat. Titik. Dan karena dia baru bertobat dari riba, namun tidak bertobat dari khamr, maka namanya itu masih panjang. Dia adalah orang yang bertobat dari riba, dan tidak bertobat dari khamr. orang yang baru bisa disebut bertobat begitu saja adalah orang yang tobatnya totalitas dan tidak parsial. Demikian juga dia belum berhak untuk mendapatkan pujian yang menjadi haknya orang yang benar-benar bertobat. Maka dia belum berhak untuk layak gembira dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan orang yang bertobat. Dia belum layak dan belum punya hak untuk gembira dan berharap agar termasuk dalam hadis dan ayat-ayat tersebut. Karena orang ini belumlah bertobat dengan sempurna, dan tobat karena tobatnya adalah tobat yang tidak ideal dan tidak sempurna, maka dia tobat dari satu dosa ini saja, misalnya riba, maka hilang darinya dosa-dosa tersebut, dosa dari maksiat tersebut. Akan tapi dia tidak berhak untuk disebut sebagai orang yang bertobat titik tanpa embel-embel di belakangnya. Namun kita komentari bahasanya ini adalah tobat yang tidak sempurna dan tobat yang qasirah, tobat yang tidak utuh. Inilah pendapat yang lebih menenteramkan hati. Maka orang yang bertobat secara parsial tidaklah diberi status dan sebutan orang yang bertobat tanpa ada embel-embel di belakangnya, namun dia juga tidak dilarang dari bertobat meskipun tobatnya cuma dari sebagian dosa saja. Ya, maka dari tiga pendapat ulama yang dikutip di sini, Pensyarah rahimallahu taala menguatkan pendapat pendapat yang mengatakan sah bertobat dari sebagian dosa meskipun masih terus melakukan dosa yang lain. Cuma orang semacam ini belum punya hak untuk gembira, belum punya hak untuk senang, dan belum berhak untuk berharap agar termasuk orang-orang yang bertobat yang Allah puji dalam banyak ayat dan banyak hadis. Dia tidak boleh berharap moga saya termasuk orang yang Allah cintai, karena Allah berfirman innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta dengan orang-orang yang bertobat. Ini dia belum berhak untuk mudah-mudahan saya termasuk orang yang Allah cintai. Itu dia belum berhak untuk mendapatkan perasaan semacam ini karena tobatnya tobat parsial. Namun kita tidaklah larang dia untuk bertobat dari sebagian maksiat. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di mukaddimah bab taubat, terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang saling menguatkan tadhafarat dan saling menguatkan menunjukkan wajibnya bertobat dari semua maksiat. Dan benar apa yang beliau katakan, terdapat ayat yang sangat banyak mendorong untuk bertobat, menjelaskan keutamaan tobat dan pahalanya. Demikian juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahasanya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang membersihkan diri. At-tawwabun adalah orang yang banyak dan sering bertobat pada Allah azza wajal. Artinya setiap kali dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Kemudian setelah mukaddimah bab taubat, An-Nawawi kemudian menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dan membicarakan tentang masalah taubat. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka Allah perintahkan bertobatlah kalian kepada Allah. Kata-kata ilallah, bertobatlah kepada Allah, menunjukkan ikhlas, menunjukkan syarat ikhlas. Bahasanya orang itu bertobat adalah tobat yang Allah terima, manakala tobatnya adalah ikhlas karena Allah, tobatnya karena merasa takut kepada Allah, bukan karena tidak punya duit, bukan tobat dari berzina karena sudah dicek dan positif HIV, kemudian tobat. Demikian juga bukan tobat dari merokok karena sudah divonis sama dokter kalau kanker, sudah kena kanker paru-paru, kemudian tobatlah, berhenti. Namun berhentinya karena sudah tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti. Maka ini tobat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat yang Allah terima adalah tobat yang ikhlas karena Allah, dan yang Allah isyaratkan dengan mengatakan wa tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Dan Allah katakan bahasanya tobat adalah sebab keberuntungan seorang hamba, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka orang yang bertobat, maka orang yang beruntung adalah orang yang bertobat. Dan orang yang merugi, menyesal adalah orang yang menunda-nunda tobat. Dan bahkan menutup hidupnya tanpa tobat. Ya, maka kalimat ini di surat An-Nur ayat 31 ini adalah kalimat yang Allah gunakan untuk menutup dua ayat yang berisi kewajiban menundukkan pandangan dari pandangan yang haram dan terlarang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bagi orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka tundukkan pandangannya, tundukkan sebagian pandangannya, dan dalam mereka jaga kemaluan-kemaluannya. Karena demikianlah yang lebih suci bagi mereka, sehingga Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka setelah Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan, Allah perintahkan untuk menjaga kemaluan. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena menjaga pandangan, mengontrol pandangan adalah syarat mutlak untuk terjaganya kemaluan. Siapa yang mengumbar matanya, siapa yang menggunakan matanya untuk melihat semua yang mau dia lihat tanpa ada pilih-pilih, maka terjumus dalam zina, tinggal nunggu waktu saja. Siapa yang tidak mengontrol matanya, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Maka syarat mutlak agar orang itu bisa menjaga kemaluannya dari zina, dia atur pandangannya, dia manage pandangannya, ada yang boleh dilihat dan ada yang tidak boleh dilihat. Ada yang boleh dipelototi dan ada yang tidak boleh dipelototi. Kalau melototi istri sendiri tidak apa-apa, asalkan bukan karena marah ya. Marah juga boleh kalau memang ada sebab untuk memarahinya. Maka setelah perintah untuk menundukkan pandangan, perintah untuk menjaga kemaluan. Karena ini adalah syarat. Dalika askalahum, itulah yang lebih suci. Itulah yang lebih suci. Bukan berarti tidak menjaga kemaluan berzina itu suci. Tidak. Namun lebih suci di sini adalah lebih suci dengan makna kebalikannya adalah kotor. Karena dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia, kita terkadang menggunakan kata-kata lebih, namun itu bukan berarti lebih baik, dan bukan berarti kebalikannya adalah satu hal yang baik. Misalnya kita katakan kepada orang yang bertobat dari melacur kemudian bekerja yang halal, maka kita katakan kepadanya, nampak kan kerjaan begini kan lebih baik daripada yang dulu. Apakah kalimat ini mau mengatakan bahasanya dulu itu baik? Tentu tidak. Tentu tidak. Pekerjaan semacam itu lebih baik daripada melacur. Itu bukan berarti melacur itu baik. Namun ini adalah lebih baik dalam pengertian kebalikannya adalah kotor. Kebalikannya adalah jelek. Maka Allah katakan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, mengatur, memanage pandangan, itu Allah katakan itu lebih suci, lebih bersih. Itu bukan berarti orang berzina itu bersih dan suci. Namun ini adalah artinya orang yang berzina itu kotor, dan suci itu ada pada terjaganya kemaluan dari zina. Wallahu innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan.